Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda bidinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Alhamdulillah, ikhwatal kiram, talabatul ilm, azani wa azzakumullahu jami'a, nashkurullaha wa nahmaduhu ala minnatihi wa rahmatihi wa ni'amihi wa tawfiqihi wa irsyadihi alayna. ومن ذلك حضورنا هذا المجلس المكرم الفاضل في هذه الليلة المباركة فإن شاء الله نواصل درسنا للكتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى ما زلنا في فصل في بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته ومن خلالها في الجملة ينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال. وقد قرأنا خصلا واحدا وهو العقل. نعم. وأما الآن نقرأ وما بعده. وقال رحمه الله تعالى وأما حسن أتحسن الخلق. Adapun akhlak yang baik juga menjadi salah satu syarat wajib, syarat yang harus kita cari dari sosok seorang sahabat, orang yang akan kita jadikan teman dekat kita. Dia harus punya akhlak yang baik. Nah, fala budda minhu, kata beliau, harus ada kriteria itu. إذ رب عاقل يغلبه غضب وشهوة. Karena kalau teman kita itu hanya ada dari sisi akalnya, dia orang yang pinter, dia orang yang cerdas saja, kalau kita hanya melihat dari sisi itu, terkadang, kata beliau, seseorang yang akil itu dikuasai oleh amarahnya, dikuasai oleh syahwatnya. Fayuti'u hawahu fala khaira fi suhbatihi. Sehingga akhirnya dia mentaati hawa nafsunya, maka tidak ada kebaikan untuk bersahabat dengannya. Ya, seseorang yang barakallahu fikum kasar, seseorang yang beringas, bengis, barakallahu fikum, nah, tutur katanya juga kotor, dia tidak layak kita jadikan sebagai teman kita. Barakallahu fikum. Nah. Sedikit banyak kita akan menjadi tempat pelampiasan barakallahu fikum akhlak dia yang buruk. Itu dampak negatifnya. Atau barakallahu fikum kita akan terbawa dan terpengaruh oleh dia. Yang tadinya kita terjaga lisannya karena bergaul dengan teman-teman yang buruk akhlaknya, akhirnya lisannya pun tidak terjaga. Ngomongnya yang jorok, yang kotor, yang jelek. Ya. Nah. Selama ini kalau dia hadir di majelis dalam durus, dia menjaga adab, dia menjaga etika, dia menghormati gurunya, ustadznya, siapapun itu, walaupun itu sekedar guru khat bagi dia, walaupun itu sekedar guru kiraah bagi dia, barakallahu fikum. Ya, walaupun itu sekedar barakallahu fikum guru mutala'ah bagi dia, nah, tapi bagi dia seorang itu kalau sudah menduduki posisi sebagai seorang guru sayyid, maka akan dia muliakan, akan dia agungkan. Ya, begitulah adab seorang penuntut ilmu. Nah, tapi karena dia berteman dengan orang yang jelek adabnya, akhlaknya, ya, pertama mungkin dia agak risih dengan kelakuan temannya yang tidak beradab di dalam majelis. Ya. Nah, mulai dari barakallahu fikum ngejek gurunya, gurunya masuk, ya, nah gurunya masuk, saling senggol-senggolan, ya, nah, baik, menyindir atau meledek gurunya. Nah, awal-awal dia tidak suka, tapi karena sering bergaul dengan anak-anak yang seperti itu, lama-lama dia terbiasa dan mengikuti. Ya, nah, jadi tidak ada adab dan etika kepada gurunya. Itu dampak buruknya. Kalau kita berteman dekat dengan teman-teman yang tidak menjaga adab dan etika. Barakallahu fikum. Wa ammal fasiq. Adapun fasik, orang yang fasik, orang yang suka berbuat dosa, khususnya dosa-dosa besar, ya. Entah itu suka mabok, suka menggunakan, memakai narkoboy, tahu narkoboy ya? Tahu narkoboy? Enggak tahu. Narkoba. Nah, narkoba itu bahasanya anak zaman sekarang ya, barakallahu fikum. Pakai narkoba atau barakallahu fikum suka berjudi, ya. Atau suka barakallahu fikum main perempuan, atau apapun dari dosa-dosa yang besar dalam syariat ini, orang yang memang tidak punya rasa takut kepada Allah, fa innahu la yakhafullah, orang yang fasik seperti ini, ahli maksiat, pendosa, ahli dosa besar seperti ini, orang itu tidak punya rasa takut kepada Allah. Wa man la yakhafullaha ta'ala la tu'manu a'ilatuhu. Orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, maka tidak dirasa aman dari efek negatifnya, dampak buruknya. Wa la yusaku bihi, dan orang itu enggak bisa kita percayai. Kita akan kena dampak negatifnya. Anda cuman berteman aja kok Ustaz. Nah, anaknya itu bahaya Ustaz. Ya. Nah, suka ngasih anak uang, suka traktir, kadang ngasih anak hadiah, kadang dibeliin sepatu, kadang anak dibelikan tas sama dia. Nah, ya kemarin pas final Euro itu anak dibeliin itu, ya baju ori, nah timnas Argentina, asli Ustaz, mahal ini harganya. Barakallahu. Tapi anak nggak ikut-ikutan, walaupun dia sering pakai narkoba, ya, dia sering minum-minuman keras, nah. Dan dia nggak pernah nawarin anak. Dia tahu anak santri, jadi dia respect sama saya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga dia masih nyaman-nyaman saja karena dapat faedah di situ. Tapi dia tidak mengindahkan nasihat para ulama. Cepat atau lambat Anda akan terkena dampaknya. Nah, barakallahu fikum. Pas pada malam hari itu, pas dia lagi berkunjung di tempat temannya, ada penggerbekan polisi. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, akhirnya dia ikut terciduk di situ. Barakallahu fikum. Nah, pas temannya nitipin barang itu sama dia. Anak titipin ya, antum simpan. Nah, apa ini? Pokoknya lah, anak minta tolong selama ini, antum sering minta tolong. Sekali ini aja, anak titip ini. Ya, sudah dikantongin sama dia. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, akhirnya terciduk, diusut. Ya. Keluar akhirnya tanduk dan taringnya. Ini Pak pengedarnya ini, Bos. Tampangnya aja jenggotan ini. Memang ini gaya-gaya pengedar narkoba zaman sekarang, Pak. Ya, gayanya berjubah, gaya pakai santri gitu. Ini pengedar ini. Ya, nah, baik. Akhirnya kita masuk penjara. Ya, nah barang buktinya ada sama kita. Apa ini? Kata polisi. Nah, narkoba. Ya, barakallahu fikum. Nah, masuk penjara. Baik. Ya, dia untuk barakallahu fikum meringankan hukumannya macam-macam. Ya sudah. Kita yang dijadikan barakallahu fikum korbannya. Nah, masuk penjara. Gitu ya. Nah. Jadi kata beliau, la tu'manu ghailatuhu. Orang yang fasik itu kalian tidak boleh merasa aman, merasa nyaman dengan dampak negatif dan dampak buruknya. Orang-orang seperti itu enggak cocok kalian jadikan teman dekat. Iya. Nah, kalaupun ingin berinteraksi ya interaksi secara umum, secara global saja ya sudah. Barakallahu fikum ya. Tegur, sapa, sebagaimana yang kemarin kita pelajari. Bagaimana kita berinteraksi dengan ahli maksiat. Barakallahu fikum. Nah. Om ya. Baik. Wa ammal mubtadi'. Adapun terkait dengan ahli bid'ah. Fayukhafu min suhbatihi sirayatu bid'atihi. Maka dikhawatirkan dengan berteman dengan seorang ahli bid'ah, dikhawatirkan adalah efek buruk dari kebid'ahannya. Dampak negatif dari kebid'ahannya. Juga bisa kena. Ya, walaupun ahli bid'ah tadi enggak pernah ngajak-ngajak kita ke acara bid'ahnya dia. Barakallahu fikum. Nah, biasanya kita masih senang, condong, ya karena orangnya baik dan memang seperti itulah cara-cara barakallahu fikum. Ya, entah ahli maksiat atau ahli bid'ah untuk mengambil hati kita. Nah, dengan apa? Dengan sikap dia yang begitu baik kepada kita khususnya dengan harta. Nah, barakallahu fikum. Dia berteman dengan seorang yang punya barakallahu fikum keyakinan Syiah. Dia tahu temannya ini Syiah. Tahu ngajinya sama orang Syiah. Tahu. Tapi teman dekat sekali. Nah, kenapa? Ya karena temannya ini suka bantu, suka nolong, barangkali suka ngasih uang. Nah, sehingga ya dekat. Nah, dan dia merasa aman. Anak nggak pernah saya diajak kajiannya, dia nggak pernah. Anak tahu dia Syiah. Nah, iya. Dia juga nggak pernah ngomong-ngomong masalah agama. Nggak berani dia sama saya. Dia tahu saya Salafi. Barakallahu fikum. Nah, ya itu belum. Karena memang diibaratkan oleh mereka para ulama kita, ahli bid'ah itu seperti kalajengking yang dia menimbun barakallahu fikum sengatnya di bawah tanah, ketika ada peluang dan kesempatan baru dia angkat dan dia akan menyengat kita. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Lama bersahabat dengan seorang yang barakallahu fikum tayyib, pengikut Syiah, dan dia merasa tidak ada masalah, orangnya baik, ya suka ngasih uang, suka ngasih hadiah, suka beliin ini, suka beliin itu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Pas pada satu ketika dia ditawari. Tawarin apa? Nikah mut'ah. Nah, tahu nikah mut'ah? Kawin kontrak. Iya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ini ada nih jamaahnya kita. Ya. Dia butuh pendamping. Karena dia diusir sama orang tuanya gara-gara ikut pengajian kita, ya. Saya pandang antum adalah orang yang amanah. Ya, barakallahu. Antum sahabat ana, ya. Antum nikahi dia. Nah. Nikah kayak mana? Ya, nikah kontrak. Oh, itu enggak boleh. Oh, boleh, itu ada dalilnya. Riwayat Bukhari, riwayat Muslim, dibawain sama dia. Hadis-hadis yang berbicara tentang memang di awal-awal Islam nikah mut'ah itu diperbolehkan. Oh, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi setelah itu barakallahu fikum diharamkan secara mutlak sampai hari kiamat tidak diperbolehkan. Nah, dia cuma dikasih tahu nih. Boleh, nikah mut'ah itu boleh. Para sahabat dulu melakukan nikah mut'ah. Tayyib. Ya. Dan enak, enggak terikat. Cuman 2 tahun aja antum nikahi dia. Tayyib. Antum belum lihat anaknya sih. Sini. Tak kasih lihat. Lihat fotonya. Mantap kan? Ini keturunan Palestina ini. Bibit unggul ya, akhi. Ya. Nah. Coba dulu 2 tahun. Kalau cocok, ya bisa tambah lagi. Barakallahu fikum. Udah lihat. Wah, kepincut dia. Ya, mukanya memang bukan muka orang Indonesia, barakallahu fikum. Tapi orang-orang Syam sana. Nah, barakallahu fikum. Kapan lagi dapat, ya kan, pendamping bibit unggul ini. Nah, hitung-hitung perbaikan keturunan. Akhirnya nikah dia, nikah mut'ah. Sama seorang wanita Syiah. Nah, ya, baik. Karena sudah kadung jatuh cinta, barakallahu fikum, ya. Lama-lama dia menjadi apa? Bucin, budak cinta. Nah, ya, baik. Akhirnya ya jadi Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Nah, ya. Al-fitnatu khattafah wal tayyib wal qulubu dha'ifah. Nah, fitnah itu menyambar-nyambar sedangkan hati kita begitu lemah. Barakallahu fikum. Nah, ya jangan merasa aman dari kebid'ahan seorang ahli bid'ah. Walaupun dia secara duniawi baik sekali sama kita. Nah, ya sudah kita sikapi dia dengan muamalah secara umum. Kalau mau dijadikan sahabat dekat, jangan. Ya. Berbahaya. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an wa 'alaitiklan. Qala rahimahullahu ta'ala Qala Umaru ibnul Khattabi radhiyallahu anhu, berkata sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, alaika bi ikhwanis sidqi ta'ish fi aknafihim fa innahum zinatun fir raha wa 'uddatun fil bala. Nah, ini quotes yang bagus nih. Kata sahabat Umar bin Khattab, alaika bi ikhwanis siddiq. Iya. Harus bagimu berhubungan erat dan dekat dengan seorang ikhwan yang jujur. Ta'ish fi aknafihim, maka engkau bisa hidup dalam naungan mereka. Iya. Artinya ikhwan yang jujur itu dia akan menjadi tempat kita bernaung, tempat kita berteduh tatkala kita kepanasan. Iya. Tatkala kita butuh, tatkala kita barakallahu fikum mengalami kesulitan. Nah, mereka akan menjadi orang yang akan membantu kita sekuat tenaga, melindungi kita dan menjaga kita. Itu ikhwan yang jujur. Jadi ketika kita susah, mereka tidak akan berlari, tidak akan meninggalkan kita. Kalau dia jujur dalam persahabatannya. Jadi kalau kalian punya teman seperti itu, jaga baik-baik. Kalian sudah pernah merasakan. Gitu ya. Nah, ketika kita dalam kesulitan, kesusahan, kita mencoba mencari bantuan dari si A, si B, si C, semuanya macam-macam alasannya. Afwan, gak bisa, oh begini, ada begitu, macam-macam. Padahal kita tahu dia mampu. Tapi ada satu teman, justru dia gak mampu. Ya, kita cuman curhat sama dia untuk melepaskan kekecewaan kita dengan orang-orang yang kita anggap mampu membantu kita tapi gak mau bantu. Dia hanya tempat kita bercerita. Kita cerita ada masalah ini, butuh uang, anak sakit, ya istri sakit, uang udah gak ada, dagangan lagi seret. Ini teman yang dengar, afanya akhirnya ada uang ini. 50.000 cuma anak ada. Ya. Nah ini kan buat antum untuk makan besok. Gampang, besok ada lagi rezekinya dari Allah. Antum ambil. Anak kalau ada uang lebih dari ini tak kasih sama antum. Nah, ini berarti teman beneran. Ya, nah yang lain yang kaya-kaya, gaya-gaya hidupnya. Ya, nah. Tapi pelit, ya. Baik. Nah, berarti ini teman beneran, teman yang benar-benar jujur. Teman yang seperti ini harus kita jaga, harus kita barakallahu fikum jangan khianati dia. Gitu ya. Nah, dia adalah sebaik-baik teman bagi kita ketika kita susah, dia yang perhatian, dia yang merawat kita. Nah, itu adalah sebaik-baik teman. Barakallahu fikum. Nah, jangan sampai hubungan kita rusak dengan dia hanya gara-gara dunia yang tidak seberapa. Dan itu yang biasanya terjadi. Ya, gara-gara bisnis, berserikat, kongsi, barakallahu fikum nam. Baik. Karena dia ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, akhirnya ya tadi dia korbankan temannya. Padahal sudah membangun persahabatan dengan sangat lama. Atau yang menjadi sebab barakallahu fikum perpecahan atau putusnya hubungan yang sangat erat tadi ya gara-gara wanita. Nah, iya, baik. Menyukai wanita yang sama. Tapi dia tahu sahabatnya lebih dahulu mengkhitbah wanita tadi. Nah, karena dia enggak mau kalah ya akhirnya dia main cuang. Barakallahu fikum. Dia bongkar aib temannya. karena dia tahu seluk-beluknya. Hanya untuk mendapatkan wanita tadi. Iya. Nah, ya benar, akhirnya lamaran sahabatnya tadi ditolak karena dibongkar aibnya, dan lamaran dia yang diterima. Sahabatnya tahu, kecewa. Akhirnya ya sudah pisah. Nah, rugian tuh. Ya, barakallahu fikum. Jadi kata beliau, alaika bi ikhwani siddiqi ta'ish fi aknafihim. Ya, pegangilah ikhwan yang jujur, engkau akan hidup dalam naungan dan perlindungan mereka. Fa innahum zinatun firraha. Ikhwan yang jujur itu dia akan menjadi perhiasan kita ketika kita dalam keadaan suka, ketika kita dalam keadaan gembira, ketika kita dalam keadaan senang. Ya. Mereka akan menghiasi kehidupan kita. Semakin senanglah ya, ketika kita berhasil, ada teman-teman kita di sekitar kita, barakallahu fikum. Nah, itu suatu yang sangat membahagiakan. Wa uddatun fil bala. Tapi mereka akan bisa menjadi, barakallahu fikum, perbekalan kita ketika kita menghadapi bala atau malapetaka. Nah, itu teman yang sidq. Wada amra akhika ala ahsanihi hatta yaji'aka ma yaghlibuka minhu. Dan letakkanlah urusan saudaramu pada kondisi yang paling baik, sampai datang kepadamu apa yang menguasai. Artinya sebuah kemungkinan yang sangat besar, atau memang suatu kondisi yang memastikan. Artinya ketika ada hal-hal yang tidak baik, yang kita rasa negatif, kita dengar dari orang lain tentang teman kita, atau bahkan mungkin kita melihat sendiri, ya, barakallahu fikum, sesuatu yang tidak baik pada teman kita, nah, maka bawalah pada kemungkinan yang terbaik. Misal antum lihat nih, teman antum, si Fulan, kok bonceng cewek, enggak cadaran, ya, barakallahu fikum, nah, ceweknya masih muda lagi, cantik lagi. Nah, wah, ini gimana nih si Fulan ini? Katanya sudah taklim. Kalau di pondok kayaknya dia itu, iya, kuat godaan dari wanita. Ya, tapi kok ini boncengan sama cewek? Nah, barakallahu fikum. Anda tahu selama ini dia adalah orang yang saleh, orang yang khair, bukan seorang pengkhianat. Maka amalkanlah nasihat beliau. Bawa pada kemungkinan yang terbaik. Ya, nah, oh bisa jadi itu adalah bibinya. Nah, masa usah bibik seumuran? Ya mungkin saja itu terjadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, taib. Karena mungkin bibiknya dia, barakallahu fikum. Iya. Atau pamannya dia menikahi seorang wanita yang masih muda. Nah, yang dan banyak kejadian antum sama bibinya antum seumuran. Ya. Nah, mungkin itu terjadi. Di kalangan salafin juga banyak ya contoh kasus seperti itu. Ya. Nah, kita sama bibi kita itu seumuran. Nah, barakallahu fikum ya. Karena mungkin jarak antara orang tua kita dengan barakallahu fikum tayyib, dengan apa orang tuanya nenek kita, mungkin barakallahu fikum tidak begitu jauh. Nah, atau ada kasus-kasus yang lain. Nah, mungkin kakek kita menikah dengan wanita yang lebih muda, barakallahu fikum. Nah, mungkin itu terjadi. Ya, al-muhim kita bawa pada ihtimal yang terbaik, barakallahu fikum. Nah, sampai benar-benar meyakinkan ada hal yang tidak baik pada teman kita tadi. Maka barakallahu fikum, ketika memang itu kita pastikan hal yang tidak baik, ya kita nasihati, jangan langsung disikapi, langsung ditinggalkan. Barakallahu fikum. Nah, dinasihati. Wa'tazil aduwaka. Dan menyingkirlah dari musuh-musuhmu. Artinya orang yang menjadi musuh kita itu jangan diladeni. Ya. Nah, jangan didengarkan, jangan barakallahu fikum didekati. Berusahalah untuk menjauh, menyingkir, nah, mengabaikan dia. Terutama musuh-musuh kita yang memang sengaja memancing emosi kita dan amarah kita. Paham ya? Atau ada di kalangan barakallahu fikum talabah yang memang enggak suka sama kita, sering ngejek-ngejek kita, sering barakallahu fikum na'am menghina-menghina kita. Nah, ya jauh saja. Barakallahu fikum na'am. Baik. Kita lagi lewat gitu, macam-macam dia omongannya, ya. Baik. Jomblo, jomblo, jomblo. Itu ya barakallahu fikum na'am. Atau ejekan yang barakallahu fikum beragam lah, ya. Kadang dibilang jomblo, kadang dibilang enggak laku, enggak payu, barakallahu fikum na'am. Tayib, kadang dibilang korengan, bulukan, barakallahu fikum na'am. Ya, orang-orang yang mulutnya barakallahu fikum seperti itu, ya enggak usah didengarkan, diabaikan saja. Ya. Tayib, berusaha untuk tidak cari masalah. Barakallahu fikum. Selama itu hanya sekedar omongan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau sudah main fisik, sudah kelewatan, sudah kebangetan, ya maka kita diberikan wewenang, kita diberikan izin untuk melindungi diri, barakallahu fikum, untuk melindungi dan menjaga ya diri kita. Nah, kalau sudah main fisik, jangan diam saja barakallahu fikum. Nah, baik. Wahdhar sadiqaka illal amin. Berhati-hatilah dari temanmu itu, kecuali teman-teman yang memang bisa dipercaya. Barakallahu fikum. Wala amina illa man yakhshallaha. Dan tidak ada orang yang bisa dipercaya melainkan orang-orang yang takut kepada Allah. Ketika Anda tahu teman Anda ini adalah orang yang sangat takut kepada Allah, maka yakinlah dia akan menjadi orang yang amanah. Baik. Kalau orang yang barakallahu fikum tidak amanah, walaupun dia dekat dengan kita, baik dengan kita, nah, bisa saja dia mengkhianati kita. Wala tashaf al-fajira fatata'allam min fujurihi. Jangan kamu bersahabat dengan orang yang fajir, orang yang pendosa. Karena kamu akan belajar dari dia kefajirannya. Kamu akan meniru, kamu akan barakallahu fikum ya, diajari entah secara langsung atau secara tidak langsung. Nah, bagaimana dia melakukan kefajiran tadi? Ya, seorang talib yang enggak pernah macam-macam. Nah, tapi karena dia berteman dengan teman yang suka macam-macam cari masalah, ya, akhirnya dia belajar cara mencari masalah. Nah, baik. Diajak temannya, nonton yuk. Ini kemarin saya telpon itu, ya teman saya katanya ada film baru di. Film apa itu? Wolverine sama Deadpool. Ya, wis keren itu padahalnya itu. Barakallahu fikum. Ya, jarang-jarang ketemu dua orang itu. Baik, apa itu Wolverine, apa Deadpool? Wis, pokoknya keren lah. Iya, barakallahu fikum. Nah, di Gresik ada. Ya akhirnya macam-macam cari cara barakallahu fikum, ya. Antum ikut saja. Nah, caranya biar ana yang mikir. Ya, apalagi sekarang ada Trans Jatim, wah enak itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, sudah akhirnya ikut-ikutan menjadi barakallahu fikum, ya. Anak yang nakal. Nah, tadinya enggak ngerti. Nah, itu berbahayanya dengan teman yang fajir. Wala tutli'hu ala sirrika. Jangan kamu buka rahasiamu kepada teman-teman yang fajir tadi. Jangan kamu ceritakan. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi apa? Kuncinya dia. Ya. Jadi kita mungkin pernah cerita sama teman yang ahli maksiat tadi, kelakuan kita yang jelek, barakallahu fikum, dan hanya dia yang tahu. Nah, itu jadikan sama dia alat. Awas kalau antum gak ikut, tak ceritakan nanti. Wah, ya, antum pernah begini dan begini. Antum pernah melakukan ini dan ini. Hanya ketika dia diancam seperti itu, takut dia. Ya sudah, ikut-ikutan. Nah, barakallahu fikum. Wastashir fi amrika alladzina yakhshawna Allah ta'ala. Dan bermusyawarahlah dalam urusanmu dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Minta saran mereka, arahan mereka, pendapat mereka. Dengan orang-orang yang Anda kenal, yang Anda yakin dia ini adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang sah, yang saleh. Nah, ketika ada satu urusan, ya, minta barakallahu fikum pendapat mereka, saran mereka. Nah, karena orang yang bermusyawarah, orang yang meminta saran dan pendapat, dia akan terbimbing. Ya, khususnya masalah-masalah yang besar, barakallahu fikum. Nah, mintalah nasihat dari teman-teman kita yang kita pandang baik, atau ya asatidzah, guru-guru kita. Nah, dilema. Ustaz, ana ada masalah ini, Ustaz bingung, ana mau tetap mondok atau ya kerja. Nah, karena di rumah enggak ada siapa-siapa. Abi udah meninggal, adik masih kecil-kecil, Umi kerja sendirian. Nah, gimana? Ana mondok? Tetap mondok? Ya, atau kerja bantu Umi? Nanti akan diberikan arahan barakallahu fikum oleh teman kita, guru kita. Nah, mana yang terbaik untuk kita pilih. Tapi kalau kita barakallahu fikum mikir sendiri, ambil jalan sendiri, nah itu biasanya berujung pada penyesalan barakallahu fikum. Itu nasihat sahabat Umar bin Khattab. Qala Yahya ibn Mu'ad, berkata Yahya bin Mu'ad, bi'sas sadiq sadiqun tahtaju antakula lahu uzkurni fi du'aika. Kata Yahya bin Mu'ad, seburuk-buruknya teman adalah teman yang butuh engkau katakan kepada dia, ingatlah aku di dalam doamu. Nah, jadi teman yang harus dibilangin dulu, doain ya, baru dia doain. Kalau enggak dibilangin itu, dia enggak doain kita. Nah, itu seburuk-buruk teman. Wa anta isha ma'ahu bil mudarat. Dan engkau hidup bersama dia dengan apa? Dengan basa-basi, dengan penuh barakallahu fikum ketidakenakan, dengan penuh kesungkanan. Jadi kamu enggak bisa benar-benar leluasa ketika bergaul dengan dia. Nah, takut salah, ya, kaku ketika bermuamalah atau berinteraksi dengannya. Nah, kita terlalu terbuka, dia marah. Kita terlalu tertutup, dia tersinggung. Nah, itu bukan teman yang baik. Ya, ketika Anda hidup bersama dia, harus apa? Mudarat. Ya, harus berbahasa basi, bingung, barakallahu fikum, na'am, mau seperti apa, itu bukan teman yang baik. Wa antahtaja antatazira ilaih. Termasuk teman yang tidak baik, engkau butuh untuk meminta uzur kepada dia. Artinya ketika kita ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan untuk teman kita tadi, ya kita harus menyampaikan uzur. Kalau enggak kita kasih uzur, dia tersinggung. Nah, akhi nanti datang ya ke rumah. Nah, baik. Kalau kita mengatakan enggak bisa, kenapa? Ya enggak bisa, marah dia. Ya kenapa dong enggak bisa? Jangan enggak bisa gitu. Katanya temenan tuh gimana sih? Wah, itu berarti teman yang buruk. Kalau teman yang baik, akhi, nanti malam datang ke rumah ya, ada acara. Afan, enggak bisa. Oh ya, enggak apa-apa. Nah. Barakallahu fikum. Enggak perlu tanya dia kenapa, enggak. Dia tahu. Pokoknya enggak bisa ya berarti enggak bisa. Itu teman yang baik. Ketika temannya mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dia, dia enggak perlu cari uzurnya apa. Nah, ketika dia mengatakan enggak bisa, afwan, ya sudah, sampai di situ. Enggak dicari-cari. Kenapa? Gitu ya. Kadang temannya sudah minta uzur, dia tetap enggak terima. Barakallahu fikum. Ah, inti payah. Masa cuma gara-gara kayak gitu aja enggak bisa datang. Kalian tuh bisa cancel dulu lah acara kayak gitu ya. Ini acara penting ini. Nah, baik. Payahlah antum. Wah, itu teman yang tidak baik. Teman yang baik. Nah, enggak perlu kasih uzur saja dia sudah nerima. Apalagi kalau sudah kasih uzur, minta uzur temannya. Ya, teman yang baik terima lapang dada. Ya, labas khair. Karena suatu saat Anda juga akan mengalami hal yang sama. Ya. Nah, orang yang adil barakallahu fikum dia akan menerima. Orang yang mutaffifin yang enggak adil, nah, giliran temannya minta uzur atau tidak memberikan uzur dia tersinggung. Tapi giliran dia membatalkan atau menyatakan tidak bisa atau berkeberatan, nah, tidak menyampaikan alasan pun dia biasa-biasa saja. Barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi teman yang baik itu tidak perlu ya kita atau dia tidak butuh dengan penyampaian uzur kita. Yang penting kita bilang enggak bisa, afwan, nah dia terima. Itu teman yang baik. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Gitu ya. Masih ada beberapa pesan-pesan lagi barakallahu fikum dari salafunas saleh terkait dengan bagaimana kita dalam bersahabat atau dalam berteman. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Karena waktunya sudah melampaui cukup jauh, kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga besok kita bisa menjawab pertanyaan. Naktahi bihal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.